semasa. Jangan biar diri dihina, kena sifat tercela. Bunga pagi, bunga di darat, bunga seroja tepi kali. Inangnya besi kerana karat, hina manusia tak berbunyi. Bye.